ويحصل بالتنحنح ونتر الذكر وإمرار اليد على أسفله برفق واستنجي بالحجار ثم بالماء فإن اكتسرت على أهارهما فالماء أفضل وقدم القبول في الماء وآخره قبول في الماء وآخره في الحجر وقل بعد الاستنجاء اللهم حسن فرجي من الفواحش وطهر قلبي من النفاق وعليك بالتيمم في كل شأنك إلا في غسل النجاسات وإزالة الأكتار والدخول في المواطئ التي من شأنها الاستكتار فينبغي أن يفعل ذلك كله باليسار وإذا أتست فاخفض بها صوتك واستر فمك وقل الحمد لله رب العالمين ولا تبسك إلا عن شمالك أو تحت قدمك اليسرى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. وعليك بالاستبراء جهدك من غير خروج إلى حد الوسوسة dan hendaknya kamu bil-istibra benar-benar membersihkan daripada bekas kencing juhdaka dengan semaksimalnya kamu min hayri khurujin dengan tanpa keluar ila haddil waswasa pada batas waswas. Setelah kencing maka hendaknya jangan langsung disiram begitu aja. Kemarin sudah diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna amata adabil qabri minal bol. Kebanyakan azab kubur itu adalah dari kencing yang tidak tuntas kebersihannya. Karena itu jika seorang berkencing, maka hendaknya dia betul-betul mentuntaskan. Gimana caranya untuk mentuntaskan itu semuanya? Wayahsulu bitanahnuh. Bisa tuntas istibra itu mungkin dengan dehem. Ditekan gitu ya. Wanatri dzakar atau memijat daripada penis. Wa imrarul yad dan menjalankan tangan dengan sambil memerut, memejat, memijat ala asfali pada bawahnya penis birifkin tapi jangan terlalu keras. Jadi maaf mulai dari dubur dipijit sampai ke atas dikeluarkan sampai ke ujung penis tapi jangan terlalu keras birifkin ya, dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan nah, sambil mungkin dehem dan itu bergantung dengan manusia tadi itu bergantung dengan orangnya. Tuntaskan jangan sampai ada tersisa maksudnya begitu. Cuma itu semuanya jangan sampai membuat kamu was-was. Tidak wajib orang tadi itu melaksanakan istibra kecuali yakin ada sisanya atau perasaan kuat don kawi bahwa ada sisa masih kencing ada di situ. Maka dia wajib untuk istibra. Kalau sudah sekiranya di situ sudah beres, cuma perasaan apa masih ada ya, nah, itu was-was berarti, nggak usah diteruskan. Tapi kalau sudah yakin sudah beres ya udah berhenti. Berarti yang ngajak untuk melakukan tambahannya itu adalah was-was setan. Innama yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Was-was itu nggak boleh, haram itu. Dilarang oleh agama. Nah, pernah Nabi SAW, mungkin sudah saya terangkan itu kemarin ya, Nabi SAW pernah berjalan menemui dua kuburan. Kemudian Nabi menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir fi dhannihima. Dua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Ini dalil bahwa Nabi itu pandangannya enggak seperti kita. Kalau kita pandangannya ngelihat kuburan ya udah tanah begitu aja ada maisannya. Tapi Nabi itu Allah kasih kelebihan bisa mengetahui ini dikubur diadab apa enggak diadab. Kata Nabi innahuma la yu'adzaban, dua penghuni kubur ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan dia tidak disiksa dalam dosa besar menurut perasaan si penghuni kubur dalam masa hidupnya. Tapi sebetulnya itu dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, dahulu di atas dunia suka mengadu domba. Tahu ngadu domba enggak ente? Ngadu domba itu omongannya si A disampaikan ke si B, atau sebaliknya si B disampaikan kepada si A, supaya terjadi permusuhan, supaya terjadi perkelahian. Itu namanya adu domba. Ngomong apa dia? Ngomongnya katanya inti ini orang tua goblok. Dateng waktu itu. Ngomong apa dia? Inti ini kecil minang minta ditempeling. Tambah panas jadinya. Malah hal yang demikian ini seharusnya didamaikan walaupun dengan bohong, walaupun dengan dusta dan kidib. Ngomong apa dia? Dia nyesel pingin minta maaf, cuma takut kamu gak terima. Ngomong yang satunya, gimana? Dia juga pingin minta maaf kepada kamu, takut kamu juga tidak menerima. Akhirnya didamaikan, gak apa-apa. Fa'aslihu baina akhawaikum, kata Nabi. Ah, yang kedua, wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal bol, wa fi riwayatin la yastabri'u minal bol. Adapun penghuni kubur yang kedua disiksa oleh Allah karena dia dalam kehidupannya di atas dunia dahulu kalau kencing asal-asalan, enggak membersihkan dengan tuntas, atau dia enggak bersih kencingnya berdiri kemudian asal begitu aja, masih menyisakan najis ada di kaki, terus masuk masjid najis kendem di masjid, akhirnya orang yang di masjid banyak yang sholatnya enggak diterima gara-gara dia. Karena itu bersihkan kemudian tuntaskan, tapi jangan sampai melampaui batas sampai menjadi orang yang was-was. Paham ya? Ya, tengah-tengah, jangan terlalu gegabah, asal-asalan, serius bersihkan, tapi jangan keterlaluan begitu sampai was-was. Baik. Wastanji bil hajar thumma bil ma. Istinzalah kamu dengan batu kemudian dengan air. Dua-duanya dipakai. Membersihkan najis kencing atau berak dengan batu walaupun ada air boleh, tapi ada syarat-syaratnya. 8. Afdolnya adalah dengan air, enggak dengan batu. Walaupun cukup dengan batu, lebih afdol lagi dengan batu kemudian diteruskan dengan air. Dua-duanya dipakai. Batu ini bisa diganti dengan tisu. Yang sifatnya tadi itu ada gal'un najasa, yang bisa menyerap najis. laisa bi'admin wala mat'umin, bukan dari tulang dan juga bukan dari makanan, wala syai'in muhtaram. Tisu bisa menjadi pengganti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke Masjid Quba. Masjid Quba ini dipuji oleh Allah orang-orang yang ada di dalamnya karena mereka adalah orang yang senang kebersihan. Wah, orang yang bersih itu dicintai sama Allah. La masjidun ala ta'usisa ala taqwa min awal yawmin ahaku an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada orang-orang kaum Ansor, mereka itu senang bersuci dan Allah itu cinta dengan orang-orang yang bersuci. Nabi akhirnya menyempatkan datang kepada mereka. Nabi menyatakan, Inna Allah Ta'ala qad ahsana 'alaikumus thana' fit tuhur. Fama hadha at-tuhur allati tatahharuna bihi? Allah itu kok memuji kamu ya? Caranya kamu itu bersuci. Gimana yang kamu lakukan setiap kamu bersuci dari kencing atau berak? Sampai ayat Al-Qur'an diturunkan untuk memuji mereka. Nabi ingin tahu resepnya dan ini penting bagi kita. Maka qalu wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud wa kanu yaghsiluna adbarahum minal gha'id fa ghasalna kama ghasalu fa qalu nutbi'ul hijarata bil ma' wa fi hadits rawahu al-Bazzar qala huwa dzaka fa 'alaykumu. Mereka menyatakan kami membersihkan najis dengan air ya Rasulullah. Ada riwayat kami membersihkan dengan batu kemudian kita teruskan dengan air. Maka Nabi, yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua riwayat ini ada menyatakan cukup dengan air, maka orang tadi itu mendapatkan pujian dari Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Tapi ada lagi menyatakan dua-duanya dipakai, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhasil ada di sini adalah satu gambaran bahwa Allah itu cinta dengan kebersihan. Karena itu janganlah kita menjadi orang muslim yang jorok, orang muslim yang kotor. Nah, kita diatur sama Nabi. Wudu itu kan juga lambang kebersihan. Bersihkan wajah, tangan, ada kumur, ada siwak, membersihkan gigi, ada istinsyak, membersihkan hidung, ada juga perhatian dengan ujung-ujung ujung-ujung daripada jari-jari, kemudian lekukan jari-jari, barajim, kemudian ma'atif. Kita dianjurkan untuk bersih karena penampilan orang Islam itu enggak boleh penampilan seadanya begitu, tampil rapi dan bersih, tapi untuk Allah, bukan untuk resepsi. Masuk masjid seada-adanya baunya lebus, masuk kantor rapinya setengah mati, enggak benar itu orang Islam itu. Tuh lihat, maaf ini bukan menghina, tapi ini memang realita dan kenyataan. Tuh lihat yang pergi ke gereja. Wah, dia tadi itu tampilnya necis-necis, bersih-bersih. Bersih-bersih dia tampil tadi itu. Walaupun mungkin dia tidak kenal najis, mungkin dia tidak membersihkan najis, tapi Anda diajarkan sama Islam bersih dari najis dan juga tampil rapi. Terbukti potong kuku, potong rambut, rapikan kumis, atur jenggot, cabut bulu ketiak, bersihkan bulu kemaluan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah satu tak ajaran penampilan yang rapi dalam Islam. Baik. Fa in iktasarta ala hadhima, jika kamu tadi itu ingin meringkas untuk beristinja dengan salah satu air atau batu, fal ma'u afdal, maka istinja dengan air adalah lebih afdal. Wa qaddimil qubul fil ma' wa akhirhu fil hajar. Kalau berak dan kencing jadi satu, mana yang lebih dahulukan, bersihkan belakang atau muka? Cara membersihkan belakang atau muka, kalau dengan air, muka dulu dibersihkan baru belakang. Gaddimil gubul, dahulukan kemulan muka, filma kalau istinjaknya dengan air. Kalau istinjak dengan batu, belakang dahulukan. Wa akhirhu, dan akhirkan kemaluan muka, fil hajar, di dalam istinja dengan dengan batu. Ah, kenapa? Kenapa? Kalau kamu tadi itu membersihkan muka dulu dengan air, kemudian ke belakang bersih total. Tapi kalau sudah belakang dulu, itu berarti masih harus ada membersihkan muka, kemudian masih nyiram lagi nanti kakinya kamu. Banyak mengeluarkan air lebih banyak jadinya. Tapi kalau dengan batu tanpa air enggak ada cipratan. Hah? Enggak ada cipratan. Karena itu, kalau untuk dengan batu belakang dulu enggak ada masalah, baru muka. Baik. Wagul ba'dal istinja, bacalah setelah kamu istinja. Setelah istinja ada doanya loh. Nah, tuh lihat bagaimana Islam mengajari kita untuk selalu memohon kepada Allah. Bukan hanya sekedar setelah makan dan minum, sebelum berak masuk kamar mandi sampai kita jongkok diatur, membersihkan najis diatur, setelahnya diajari dibaca doa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, hassin farji, lindungilah kemaluanku minal fawahish, daripada perbuatan zina, perbuatan homo, perbuatan onani, wa tahhir galbi, dan bersihkanlah hatiku minan nifak, daripada penyakit nifak. Allah, bukan hanya membersihkan zahir tapi juga menjaga zahir daripada kemaksiatan, selain itu juga membersihkan hati daripada penyakit nifak, sehingga Anda bersih zahir dan batin, sempurna zahir dan batin. Nikmat jadi orang Islam. Hah? Saudara-saudara, lihat nih. Kalau kotoran kencing atau berak dibersihkan ya. Kompak Islam dan orang bukan orang Islam. Tapi kadang-kadang menodai kemaluan muka dan belakang dengan perbuatan zina atau homo, itu lebih menjijikan saudara. Itu lebih kotor daripada kotoran itu sendiri. Dia memasukkan penis ke dalam faraj yang tidak halal baginya, atau farajnya dia dimasuki penis yang tidak halal baginya. Kotor, jorok sekali itu perbuatan. Allah membahasakan zina itu dengan fahisyah dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu tadi itu berbuat, janganlah kamu dekati perbuatan zina, karena itu adalah perbuatan yang jorok, yang menjijikkan, yang jelek, dan jalan yang salah. Dalam ayat yang lainnya kita diperintahkan nikah, wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. Apa bedanya nikah dengan zina? Kan sama aja hubungan laki-laki dengan perempuan. Ini baik, ini jelek. Ini dapat pahala, ini dapat dosa. Ini diperintah, ini dilarang. Apa bedanya? Nih, tak kasih gambaran. Kalau ada satu sendok dimasukkan ke mulutnya orang 100 tanpa dicuci, kemudian diserahkan kepada Anda, masuk ke mulut Anda, gimana? Muntah. Wah, nek kita. Ini menjijikkan sekali, jorok sekali. Tahukah Anda, pelacur-pelacur itu udah dimasuki sama orang berapa? Maninya orang berapa yang udah masuk ada di situ? Giliran ada orang yang antri ada di situ, jorok itu saudara. Menjijikkan itu. Tapi kalau ada satu sendok khusus untuk dia, berkali-kali untuk dia enggak ada masalah, sendok khusus. Istri Anda khusus untuk Anda. Suami Anda khusus untuk istrinya. Khusus. Itu enggak jorok. Enggak ada masalah berkali-kali. Nah, karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di mi'rajkan, ada satu keanehan yang ditampak, yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat ada beberapa orang laki dan perempuan dikasih makanan-makanan yang lezat. Ada sate, ada gulai, ada krengsengan, wadah. Enggak selera. Kasih minuman-minuman yang segar, ada susu, ada soda girang, soda gembira, soda sukaria. Misalnya. Enggak mau dia. Enggak selera. Enggak diminum, enggak dimakan. Ketika disajikan makanan-makanan yang kotor, pindang tekek misalnya, sambal goreng curut misalnya, makan dia. Minuman dikasih es umbel misalnya, entek dia. Nabi heran melihat, ya Jibril, bodoh sekali itu orang. Dikasih makanan yang lezat enggak selera, justru makanan kotor selera. Itulah perumpamaan di antara manusia yang di rumahnya ada istri yang halal, enggak selera senangnya dengan pelacur-pelacur yang kotor. Begitu juga seorang perempuan yang punya suami yang halal tidak dilayani, dia melayani laki-laki hidung belang, malah belang seluruh tubuhnya. Itulah yang terjadi. Karena itu diajarkan, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, lindungilah kemaluanku daripada perbuatan zina, perbuatan homo, dan bersihkan hati kami daripada penyakit kemunafikan. Penyakit munafik ini bahaya. Muka orang jadi orang soleh, tapi rencana jahat dalam hatinya. Dalam lisannya selalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngelirik sandal yang mana yang paling bagus, pulang pakai yang paling bagus, padahal berangkat pakai lompen. Lah, ini hati-hati. Watahhir qalbi minan nifaq. Karena itu alhamdulillah kita jadi orang Islam ini bangga dengan ajaran ini. Sekomplit ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggal kita amalkan nih yang hadir nih. Jangan asal bawa telinga ente di sini. Ente datang ke sini didengarkan ini, catat doa-doa itu diamalkan biar jadi cahaya dalam hati. Kalau kamu itu lakukan apa yang diatur oleh Nabi, masuk rumah dibaca doanya Nabi, berkah rumahnya. Keluar dari rumah dibaca doanya Nabi, dilindungi nanti selama ditinggal yang ada di rumahnya. Masuk pasar dibaca doanya Nabi, insya Allah berkah pekerjaannya. Naik kendaraan dibaca doanya Nabi, insya Allah berkah kendaraannya, dilindungi dalam perjalanannya. Sebelum makan baca doanya Nabi, berkah makanannya, selamat dari penyakit. Setelah makan dibaca doanya Nabi. Demikian juga kalau jadi energi akan terarahkan kepada kebaikan. Sebelum kumpul sama istri dibaca doanya Nabi, anaknya insya Allah dilindungi oleh Allah daripada setan, jadi anak yang soleh. Terus demikian baca, aja bengawa kuping tok metu apa mbah, repot ini. Didengarkan kemudian tertariklah untuk mengamalkan apa yang diatur oleh Nabi. Yang ajarkan itu Nabi Muhammad, pilihan Allah. diamalkan biar jadi cahaya. Anak kita, kita ajari sebelum makan, diajari, dituntun baca doanya makan, supaya anak kita itu udah terdidik dengan ajaran Nabi, bukan asal ayo makan wak wak wak wak wak wak. Kadang-kadang tangan kiri enggak pakai baca bismillah, gede anaknya, kurang ajar sama orang tua, enggak ada akhlak. Dididik dengan itu semuanya. Hadirin semuanya rahmatillah Allah, di samping saya ini ada tamu dari Malaysia. Namanya Al-Ustaz Fadil. Al-Ustaz Fadil. Beliau tinggal ada di Pahang, beliau dai ada di Malaysia. Karena itu kita beri kesempatan untuk bisa memberikan nasihatnya, sarahannya kepada kita, ya tentunya dengan bahasa Malaysia, mirip dengan bahasa Indonesia, enggak perlu diterjemahkan lagi. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai mengambil manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu agama dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita Al Habib Taufik dan sekalian hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita melafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri majlis yang mulia, majlis yang begitu indah, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang menjadi kebun ataupun taman-taman syurga ini. Maka inilah apabila kita menjadi orang Islam, kita beramal dan kita belajar mendalami urusan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan muliakan kita. Malaikat-malaikat di langit memayungi kita dan senantiasa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis yang mulia ini juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar ilmu, mencari ilmu, mendalami urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami dan beramal dengannya, lima kelebihan yang akan dapat. Di antaranya mereka dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu tak boleh kenal Allah. Maka dengan ilmu agama, iaitu dengan Islam, mereka belajar, mereka kenal Allah. Apabila kenal Allah, mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak berani melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana kita belajar kitab sebentar tadi, dilarang kita tak berani nak melakukan mungkar, nak melakukan maksiat, tak berani nak zina, tak berani nak merogoh dan sebagainya. Kita takut. Sebab apa? Kita tahu dan kita beramal, dan juga kita sentiasa beramal dengan amal yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengetahui cara dan bagaimana untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tanpa ilmu kita tak bisa ataupun kita tak pandai untuk melakukan ibadah. Kita tak tahu nak buat apa, kita tak bisa buat apa-apa. Tetapi apabila dengan ilmu kita belajar, kita faham, tak tahu kita tanya, tak mengerti kita bertanya lagi, sehingga kita faham dan kita tahu kita bisa menggunakan ataupun kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perbezaan kita lihat orang yang berilmu, orang yang alim dengan orang yang jahil. Mereka tahu meletakkan di mana tempat untuk nak tempat mereka. apa yang perlu mereka lakukan, apa yang mereka kena guna waktu dan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu apa-apa, mereka jiwa mereka jadi kosong. Pergi kerja, mencari kerja. Pagi pergi kerja, melakukan amalan kerja, balik petang sore, kemudian malam tidur, rehat, esok pergi kerja tanpa ilmu, tanpa amalan, tanpa ada, jiwa jadi kosong. Sebab itu kelebihan orang yang berilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memahaminya, lalu dapat beramal dengannya, akan mengetahui cara beribadah, mendapat kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu agama kita dapat memperhambakan diri kepada Allah. Maksud memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya segala apa yang ditentukan oleh Allah, takdir Allah menentukan per kita, apa yang datang kepada kita, kita terima dengan hati yang terbuka. Ada orang dia tak boleh terima ketentuan Tuhan. Sebagai contoh, orang yang tersayang pergi dulu meninggal dunia, suami ataupun isteri ataupun ayah ataupun ibu ataupun anak-anak pergi meninggal dunia, mana orang yang tersayang pergi, itu kerja Allah, itu urusan Allah. Ada orang dia tak boleh terima ini, dia tak boleh terima, dia marah Allah Ta'ala, dia protes Tuhan, kenapa Tuhan buat macam ni, kenapa tak berlaku adil kepada dia. Itu perbezaan. Maka orang yang berilmu, yang beramal dengan amal-amal yang saleh, amal yang baik, dia akan dapat terima walaupun hati pedih, walaupun hati sakit. Nak buat macam mana, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merancang sesuatu perkara, tetapi Allah lebih baik perancangan dia. Kalau kita rancang tak jadi, perancangan kita tiba-tiba dibatalkan, apa perancanganlah tiba-tiba dibatalkan, maka jangan kita marah. Kadang-kadang kita sihat, kita berasa kita sihat, tiba pagi besok kita sakit, jangan marah, Allah sakit pula. Tiba-tiba kita rancang nak buat majlis, majlis tak kira lah majlis apapun, majlis yang baik di siang hari, Allah turunkan hujan, maka ada gangguan di sana. Jangan protes, jangan marah ke Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dia tak boleh nak terima urusan itu, dia tak boleh terima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, apabila kita berilmu kepada Allah, kita akan selamat daripada azab api neraka. Sebagaimana kita belajar tadi, kita jaga, kita dapat beramal, dan juga kita sentiasa berdamping dengan para alim ulama, kita berdamping dengan guru-guru mulia kita, sentiasa duduk dalam majlis tausiah ataupun tazkirah. Sebagai begini rupa, insyaAllah kita akan dibantu. Kalau kita seorang diri, tak duduk dalam jemaah, tak duduk dalam majlis yang mulia, kita seorang diri, itu bahaya. Itu bahaya kalau kita seorang diri. Kita semahyang seorang-seorang, kita duduk seorang, kita tak buat apa-apa, itu bahaya. Kita yang jahil, yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena cari murabbi kita, pendidik kita, supaya senantiasa ada. Contoh, kita ada mak dan bapa kita, bapa kita, ada ibu kita yang tegur dan nasihat kepada kita. Begitu juga dengan guru kita. Kita senantiasa, kalau kita jauh dengan Allah, pergi jumpa dia, minta guru, habib, ustaz, tak kira siapa yang alim, orang yang berilmu, minta tolong nasihatkan. Baca di dada kita ni, hati kotor, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun minta air supaya dibacakan di dalamnya, supaya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diminum, mudah-mudahan dibuang penyakit-penyakit zahir dan batin, penyakit dengki, dendam, penyakit malas, penyakit itu, buang seluruhnya. Maka apabila kita buang air, buang semua sekali penyakit itu, kita datangkan kebaikan insya-Allah. Kita nak begitu. Senantiasa didampingi, dan juga kita senantiasa ada tazkirah, diberi peringatan. Kami di Malaysia begitulah. Apabila kita berjumpa dengan orang yang jauh dengan masjid maupun surau, orang yang jauh dengan majlis-majlis begini, jiwa mereka jadi kosong. Jiwa mereka jadi kosong. Ternyata mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sembahyang di rumah, tak tinggal sembahyang, tetapi jiwa mereka jadi kosong, tidak ada apa-apa. Maka yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ada ilmu dan beramal dengannya, insyaallah kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara lima kelebihan yang diberikan, yang disebut oleh Nabi, apabila kita ada ilmu agama. Maka talabu ilmi faridah ala kulli muslim. Nuntutlah ilmu, sebab ini fardu, penting, wajib untuk kehidupan kita. Kita tak tahu bila hidup. Adakah besok kita mati, lusa kita mati, tulat ataupun seterusnya? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Walaupun Nabi pernah bersabda, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Antara umurku kata Nabi, di antara 60 hingga ke 70. Jadi makna kata, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tak tahu bila usia kita, sebab bila tak tahu itulah kapan datang usia kita. Kita tak tahu, bila tak tahu kita kena buat persiapan bekalan, ibda' minal an, bermulanya daripada sekarang, untuk mendalami urusan agama, pelihara anggota kita, pelihara diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirahmati Allah, keluarga kita mendapat baik, diri kita mendapat baik, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu yang dapat disampaikan. Bukan niat untuk nak mengajar langsung, tidak ada, cuma sebagai melaksanakan imtisal awamir perintah Sayyidina Habib Taufik. Saya menjadi tetamunya datang kemarin. InsyaAllah besok akan pulang. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Kalau tak jumpa di dunia, kita jumpa di hari akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pergi dulu, saya tunggu tuan-tuan di pintu syurga. Kalau tuan-tuan pergi dulu, tuan-tuan pula tunggu saya di pintu syurga. Kalau boleh, bagi tuan-tuan pergi dulu. Ampun maaf. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ada sedikit perbedaan tadi itu, tak boleh itu, tak bisa. Tanpa ilmu tak boleh kenal Allah, tak bisa kenal Allah maksudnya. Nak itu akan. Nah, kemudian bila, kita tak tahu bila ajal tiba, bila itu kapan. Nah, akhir. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.